Pesan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Idza zahada al-'abdu fi dunya anbata Allahu al-hikmata fi qalbi." Kalau seorang hamba itu bersikap zuhud terhadap dunia ini, maka Allah menumbuhkan hikmah dalam hatinya. "Wa atlaqa biha lisanah." Kalau sudah hikmah bersemayam tumbuh dalam hati, maka lancar bicaranya untuk menyuarakan kebenaran. "Wa basarahu 'uyubad dunya wa da'aha wa dawa'aha." Maka dibukakan basirah pandangan batinnya untuk melihat cacat-cacat kekurangan dunia ini. Dia melihat penyakitnya dan dia juga menemukan obat-obatnya.